engkau sungguh luar biasa. Kau mampu buatku terpikat. Sungguh tak pernah terbayangkan, karena kini ku telah milikimu. Nyamannya, bahagianya bila kau selalu ada di sampingku, akan sangat menyakitkan jika sampai engkau menjauh dariku. Kau selalu ada di samping.